Sekarang bab 64. Larangan bersumpah mendahului Allah. Al-iqsam 'alallah. Bab majaa fil iqsam 'alallah. Bersumpah mendahului Allah. Kita lihat di sini hadisnya. Ingat di sini karena dia itu bersumpah mendahului Allah. Ini sungguh tidak beradab pada Allah. Jadi tulis di situ bentuk bersumpah mendahului Allah tanda kurang beradab kepada Allah. Lancang dia mendahului Allah. Sekarang kita lihat perkataan dari Jundab. Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, ada seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah subhanahu wa ta'ala lantas berfirman, siapakah yang telah bersumpah mendahuliku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh aku telah mengampuni si fulan dan menghapuskan amal kebajikanmu. Taib, lihat, jika ada yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, dia manusia yang ngomong ini, Allah tidak mungkin mengampuni dia. Kok lancang dia seperti ini? Maka Allah balas, siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu ahbabtu amalak. Allah justru mengampuni dia dan amal-amalmu malah terhapus. Kenapa demikian sampai terbalik? Karena dia telah lancang mendahului Allah. Allah yang punya wewenang untuk mengampuni, memaafkan seseorang, bukan manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bahwa orang yang mengucapkan demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkomentar, dia telah mengucapkan perkataan yang bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa orang yang mengucapkan demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkomentar, dia telah mengucapkan perkataan yang bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Larangan untuk bersumpah mendahului Allah. Apa alasannya tidak boleh tadi? Tidak adab terhadap Allah. 2. Neraka lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita sendiri. Artinya, kalau salah seseorang dalam memutuskan, misalnya tadi, kamu tidak akan diampuni, malah dia yang salah. Dekat sekali antara yang benarnya dengan yang salahnya di situ. Maka dikatakan neraka lebih dekat daripada tali sandal kita sendiri. Terus yang ketiga. Surga juga lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita sendiri. Terus 4. Bab ini merupakan penguat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu perkataan yang tanpa dia sadari akan menghancurkannya di dunia dan akhirat. Taib, yang kelima. Seseorang terkadang mendapatkan ampunan justru karena suatu perkara yang paling dibencinya. Dia dapat ampunan justru karena suatu perkara yang paling dibencinya. Kan tadi ada orang yang bilang dia tidak akan diampuni. Dia gak senang ini dengan omongan ini. Malah membuat dosa-dosanya itu dimaafkan. Karena orang ini telah lancang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ya demikian kita cukupkan. Ya kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.